إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan majelis syahri Ramadan al-Mubarak. Kita sampai pada majelis yang ke-24 fi fadli du'ai, yang membahas tentang keutamaan berdoa. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Fa inna du'a, asalnya berdoa adalah bentuk ibadah yang paling utama. Terdapat dalam hadis, yaitu yang dihadkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Atau doa hanyalah yang disebut ibadah adalah berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum, hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan tentu yang bisa mengabulkan permohonan dan permintaan adalah Zat yang Dia merupakan Rabbul Alamin, yang mengatur dan memiliki jagat raya. Oleh karena itu, digunakanlah ungkapan Rabb. Maka dipilah kata-kata Rabbukum, wa qala Rabbukum, untuk mengisyaratkan bahasanya karena Dia adalah Rabb, maka Dialah yang mampu untuk mewujudkan dan merealisasikan permohonan dan permintaan hamba. Dan rububiyah itu ada dua macam, rububiyah ammah dan rububiyah khasah. Maka status Allah sebagai Rabb itu ada yang bersifat umum, dan ada rububiyah yang bersifat khusus. Rububiyah ammah adalah rububiyah Allah untuk seluruh makhluknya. Dialah pencipta seluruh makhluknya, pengatur seluruh makhluknya, pemilik seluruh makhluknya. Dialah yang merawat dan memelihara semesta alam dengan nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat-nikmat zahirah, nikmat-nikmat fisik. Maka baik mukmin ataupun kafir, Allah pelihara dengan nikmat fisiknya. Allah berikan hidup, Allah beri napas kepada semua manusia, mukmin ataupun kafir. Allah beri rezeki sehingga bisa makan semua makhluknya, baik mukmin ataupun kafir. Kemudian yang kedua adalah rububiyah khasah, rububiyah Allah yang bersifat khusus. Itulah pemeliharaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Allah pelihara mereka, orang-orang yang beriman. Allah pelihara iman mereka, Allah jaga imannya. Dan Allah berikan kepada mereka hidayah, Allah berikan kepada mereka taufik. Allah berikan kepada mereka kemudahan untuk taat, istiqomah dalam taat, dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan kum di sini adalah kalian orang-orang yang mau berdoa. Oleh karena itu, maka rububiyah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah rububiyah khasah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama, maka mereka akan masuk ke dalam neraka, dakhirin, dalam keadaan hina. Demikian di surat Ghafir atau nama lainnya adalah surat Mu'min ayat yang ke-60. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa dan Allah janjikan kalau Allah akan mengijabai doa. Dan Allah kabarkan bahasanya doa adalah ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, yaitu orang-orang yang sombong untuk berdoa kepadaku. Fasamahu maka doa Allah sebut ibadah. Dan hadis di atas, yaitu doa huwal ibadah adalah intinya ibadah, menunjukkan bahasanya doa adalah a'zamu anwa'il ibadah, bentuk ibadah yang paling agung. Karena tentu ibadah itu memiliki banyak banyak bentuk selain doa. Maka doa adalah ibadah, sujud adalah ibadah, salat adalah ibadah, dan seterusnya. Akan tapi dikarenakan bahasanya doa adalah ibadah yang paling agung, maka doa disebut dengan sebutan ibadah. Maka hadis di atas ad-doa uhwal ibadah itu mirip dan semisal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Hakikat haji adalah wukuf di Arafah. Di catatan kaki dari Abdurrahman ibn Ya'mur ad-Daili, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau wukuf di Arafah, lalu datanglah sejumlah orang dari negeri Najd dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kaifal hajju? Bagaimanakah itu haji?" Maka Nabi katakan, "Al-hajju Arafah." Hakikat haji, rukun haji yang paling penting, yang paling pokok adalah wukuf di Arafah. Maka siapa yang datang sebelum sholat subuh pada malam jama', malam Muzdalifah, yaitu malam tanggal 10 Dzulhijjah, faqad tamma hajjuhu, maka sah hajinya. Dan hari-hari Mina itu 3 hari, 11, 12, dan 13. Faman ta'ajjala, maka siapa yang tergesa-gesa ingin segera pulang, fi yaumaini, setelah 2 hari di Mina, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Faman ta'akhkhara, dan siapa yang menunda, sehingga dia 3 hari di Mina sampai tanggal 13, fala itsma alaih, maka juga tidak ada dosa untuknya. Dan Nabi memboncengkan seorang di belakangnya, la faja'ala, maka mulailah Nabi yunadi bihinna, atau orang tersebut meneriakkan kalimat-kalimat yang Nabi sampaikan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Hadisnya hadis yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Fal hajju lahu manasik, maka haji memiliki sejumlah kegiatan yang banyak, di antaranya wukuf di Arafah. Walakin akan tapi tatkala wukuf di Arafah adalah a'zamul manasik, manasik yang paling penting, maka Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Yakni artinya a'zamul manasikil haji, kegiatan haji yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Maka dalam hadis ini Nabi al-hajju Arafah, seakan-akan Nabi membatasi kegiatan haji cuma wukuf di Arafah. Karena kalimat ini adalah kalimat yang mengandung makna hasr. Karena kaidah dalam ilmu balaghah, jika mubtada ma'rifat dan khobar itu ma'rifat, yufidul hasr. Al-hajju ma'rifat, isim ma'rifat. Arafah isim makan. Arafah nama tempat, isim alam berarti, dan isim alam itu ma'rifat. Maka ma'rifat yufidul hasr. maknanya mengandung makna hanya. Haji itu hanya wukuf di Arafah. Itu makna hadis ini dari sisi balaghah. Dan doa wal ibadah itu juga mengandung makna hasr, mengandung makna hanya. Karena dia di kalimat tersebut terdapat dhamirul fasl. Huwa, yaitu huwa di sini namanya dhamirul fasl, dan dhamirul fasl itu harf. Dan dhamir itu isim. Namun ketika dhamir itu dipakai sebagai dhamirul fasl, maka dia statusnya adalah harfun. Dan kaidah dalam ilmu balaghah bahasanya dhamirul fasl, dhamirul fasl yufidul hasr. Adanya dhamirul fasl itu menghasilkan makna hasr. Sehingga doa huwal ibadah, ibadah itu cuma hanya berdoa saja. Yang lain sepertinya bukan ibadah. Maka hasr di dua hadis ini untuk menunjukkan bahasanya itu adalah sesuatu yang urgen, sesuatu yang paling penting, bentuk ibadah yang paling penting adalah doa, dan rukun haji yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Kadzalika, demikian juga doa-doa, maka doa tentu adalah cuma salah satu dari bentuk ibadah. Akan tapi karena dia adalah bentuk ibadah yang paling penting, maka doa disebut ibadah. Maka ini menunjukkan keutamaan doa, dan seorang muslim dituntut untuk memperbanyak doa. Bahkan Allah perintahkan seorang muslim untuk memperbanyak doa, dan ini ada di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berdoa. Dianam karena mereka, para hamba, membutuhkan doa. Dan jika mereka berdoa, Allah akan jawab, Allah akan ijabai, Allah akan kabulkan doa mereka. Adapun jika mereka berpaling dari Allah atau berpaling dari doa, maka Allah pun tidak membutuhkan mereka. Dan bahayanya itu hanya pada mereka sendiri, di mana mereka cegah dirinya dari mendapatkan ijabah atas permohonan dan permintaan-permintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu memiliki waktu-waktu yang ditekankan agar kita berdoa di dalamnya, dan diharapkan terkabulnya doa di waktu tersebut. Di antara waktu mustajab doa adalah bulan ini. Bal minha, dan di antara bulan ini adalah 10 hari yang terakhir. Dan di antara 10 hari yang terakhir adalah Lailatul Qadar. Maka bulan Ramadan seluruhnya dari awal bulan sampai akhirnya adalah bulan doa dan ibadah. Akan tetapi di 10 terakhir Ramadan ya ta'akkad, lebih ditekankan lagi keutamaan berdoa, dan diharapkan terkabulnya doa itu lebih besar daripada waktu yang lain. Maka sepatutnya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk berdoa. Yang ini bisa dilakukan saat dia sholat, fi sujudihi, ketika dia bersujud, fi ruku'ih, dan ketika ruku' membaca, bisa membaca tasbih, juga bisa membaca doa yang Nabi tuntunkan untuk dibaca saat ruku'. Demikian juga dalam segala keadaannya. Dan di antara adab doa adalah yulihu alallah bidu'ai, merengek-rengek kepada Allah dalam doa. Ini sebagaimana pengemis yang baik, peminta-minta yang baik itu merengek-rengek. Maka di antara adab dalam berdoa adalah ilhah, adalah merengek-rengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengulang-ulang doa dalam keadaan memelas, dengan menampakkan ekspresi memelas. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, ani tentangku, maka sesungguhnya aku itu dekat. aku jawab doanya orang yang berdoa ketika mereka berdoa kepada aku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka merespon perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman denganku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala qaribun mujibun adalah zat yang dekat dan yang mengabulkan doa. Walakinna sya'na, akan tetapi yang penting, hal yang penting dalam doa adalah ketulusan seorang hamba dan perhatian dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkabulnya doa itu memiliki sejumlah syarat. Falaisa doa, maka doa bukanlah sekedar kata-kata yang diungkapkan, bahkan pengabulan doa ada memiliki sejumlah syarat dan doa itu memiliki mani, faktor penghalang terkabulnya doa. Syarat terkabulnya doa yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dia murnikan di dalam hatinya untuk Allah azza wa jal, wa istaqim, dan dia istiqomah, dan dia adalah yabta'id anisyirki, menjauhi kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah ta'ala, fad'allaha mukhlisina lahuddin, maka berdoalah, meminta kepada Allah dengan memurnikan doa hanya untuk Allah. Din di sini ibadah, dan ibadah yang dimaksudkan adalah doa. Maka berdoalah kepada Allah dalam keadaan murni doa itu hanya untuk Allah dan tidak diberikan kepada selain Allah. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak suka. Maka tauhid itu adalah syarat diterimanya doa. Fi kubuli, diterimanya kalimatnya agak sulit ini. Fi kubulihi wa du'aihi, atau harusnya fi kubuli du'aihi, itu lebih enak. Adalah syarat untuk diterimanya doanya, atau fi kubulihi wa du'aahu, diterimanya dia bersama doanya. Wawunya waw ma'iyah gitu. Li'ana tauhid, karena tauhid itu akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tauhid adalah sarana untuk diterimanya doa seorang hamba di sisi Allah azza wa jal. Kemudian yang kedua di antara syarat diterimanya doa adalah berdoa biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir, hati yang tidak jalan-jalan, tidak berlari-lari ke sana kemari, namun dia hadir dalam doa tersebut. Mukbilin Allah, dia hadapkan hatinya kepada Allah, dia berharap agar Allah kabulkan doanya, dan tidak berdoa dengan hati yang lalai, hati yang lari-lari, hati yang pergi ke sana kemari. Mu'rid bin, hati yang berpaling dan tidak memberikan dan tidak perhatian kepada Allah. Artinya dia cuma menggerakkan lisannya saja, lidahnya saja, sedangkan hatinya mu'ridun wa ghafilun, berpaling dan lalai. Maka orang semacam ini tidaklah dikabulkan doanya, dan terdapat dalam hadis bahasanya doa tidaklah dikabulkan manakala berasal dari qalbin ghafilin lahin, hati yang lalai dan main-main. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, udullaha wa antum muqinuna bil ijabah, dalam kalian berdoa minta kepada Allah dalam keadaan kalian yakin kalau Allah akan mengabulkan doa kalian. Diatkanlah Tirmidhi, dan Al-Hakim Tirmidhi mengatakan hadisun gharib. Dan hadis ini memiliki penguat di atas Imam Ahmad. Kesimpulannya dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka di antara syarat penting untuk terkabulnya doa adalah seorang yang berdoa itu memikirkan doa yang dia ucapkan. Jangan sampai doanya itu minta surga, namun pikirannya itu jalan-jalan ke pasar. Jangan sampai seorang itu berdoa mohon kepada Allah rizki, namun kemudian pikirannya di rumah, jalan kemana-mana. Maka ini hati yang lalai, yang tidak fokus memikirkan doa yang diucapkan, doa yang dipanjatkan, namun hatinya jalan-jalan ke sana kemari, lari-lari ke sana kemari. Maka ditegaskan dalam satu hadis, bahasanya doa orang yang semacam ini tidak akan Allah ijabahi. Maka dijamin untuk tidak diijabahi. Ya, doa yang Allah ijabahi adalah orang yang berdoa dan connect antara lisannya dan pikirannya. Lisan dan pikirannya itu nyambung, selaras, sejalan. Maka dia mikirkan surga, mikirkan harapannya agar masuk surga, dan lidahnya mengatakan, ya Allah, aku meminta surgamu. Pikirannya memikirkan betapa kerasnya azab Allah dan betapa menakutkannya azab Allah, dan lisannya mengatakan, ya Allah, lindungilah aku dari siksamu. Nah, ini connect, nyambung. Nah, doa orang yang semacam ini yang Allah kabulkan. Namun kalau seorang itu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan hisab, agar kemudian dimudahkan di akhirat, namun pikirannya ke pasar, pikirannya ke tokonya, pikirannya ke bisnisnya, dia mikirkan kambingnya, sapinya. Nah, maka ini hati yang lalai, yang Allah tegaskan Allah tidak akan menerima dan tidak akan mengabulkan doanya. Kemudian di antara sebab terkabulnya doa adalah berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Anda panggil Allah dengan namanya, dengan menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rabb. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka hendaklah kalian berdoa meminta kepada Allah dengannya. Maka katakanlah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Anda panggil Allah Jalla wa'ala dengan nama dan sifatnya, fa'inna hadha, makanya ada di antara sebab terkabulnya doa. Fada'uhu biha, maka adalah kalian berdoa minta kepada Allah dengan nama tersebut, dan biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah. Maka di antara sebab terkabulnya doa adalah tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi diletakkan di awal doa, ya Allah, ya Rahman, sayangilah aku, atau sayangilah aku ya Rahman. Boleh jadi nama Allah itu di awal doa atau di akhir doa. Dan hendaknya nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil adalah yang selaras dengan konten doanya. Ketika doa mohon ampunan, maka yang disebut ya Ghafar, ya Ghafur. Ya, ampunilah dan tutupilah dosa-dosaku, ya Sittir. Ya Allah, tutupilah dosa-dosaku. Kalau kemudian memohon rezeki, maka dia katakan ya Mannan, ya Wahhab, ya Razzaq, ya, berilah aku sebagian dari karunia dan rizkimu. Kemudian di antara sebab terkabulnya doa adalah memilih waktu mustajabnya doa. Maka seorang muslim dituntut untuk selalu berdoa. Akan tetapi hendaknya aidan juga hendaknya dia memilih waktu yang itu akrab lil ijabah. Kemungkinan untuk dikabulkan itu kemungkinan yang lebih dekat. Semisal pada saat posisi sujud di hadapan Allah, di hadapan Ar-Rabb Subhanahu wa taala di akhir malam, demikian juga wa mislu akhi sa'atin min yaumil jum'ah, jam yang terakhir pada hari Jumat. Jam yang terakhir pada hari Jumat, maka hari Jumat kata Nabi 12 jam. Kata Nabi hari Jumat itu 12 jam. 12 sa'ah. Dan sa'ah di sini artinya dihitung dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan bagi menjadi 12 bagian. Ya, masing-masing bagian disebut sa'ah. Masing-masing bagian disebut sa'ah. Maka perhatikan sa'ah yang ke-12, bagian yang ke-12, maka itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Yang sa'ah yang ke-12 ini boleh jadi satu sa'ahnya itu 60 menit, boleh jadi kurang dari itu, boleh jadi lebih dari itu. Demikian juga di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Wahadil layali al-asr, dan 10 malam yang terakhir. Maka ini ada di antara waktu-waktu yang diharapkan badannya terkabulnya doa dengan probabilitas yang lebih besar daripada waktu-waktu yang lain. Kemudian perlu juga orang yang berdoa itu memperhatikan mani, faktor penghalang terkabulnya doa. Dan di antara faktor penghalang terkabulnya doa, dan ini telah disebutkan, yaitu ghaflah, lalai, berpaling saat berdoa. Artinya seorang itu berdoa dan hatinya lalai. Siapa yang berdoa dalam kondisi ini, maka dijamin tidak Allah kabulkan doanya. Tidak connect antara lisannya dan pikirannya. Lisannya mengucapkan A, pikirannya B. Nah, ini hati yang lalai. Dan ini adalah mani, faktor penghalang untuk terkabulnya doa. Kemudian di antara mani, faktor penghalang terkabulnya doa, dan tergolong yang a'zam, yang paling penting, adalah aklul haram, memakan yang haram. Maka orang yang ya'kulul haram, memakan yang haram, tidaklah dikabulkan doanya, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritakan tentang seorang yang yutilus safara, yang bepergian jauh, yang as'ath, yang rambutnya acak-acakan karenanya akhbar, bajunya pun berdebu karena safar. Ya mutu yadaihi, dia tengadahkan kedua tangannya. Maka di sini dalil di antara sebab terkabulnya doa adalah mengangkat tangan, menengadahkan tangan saat berdoa. Kemudian dia bertawassul dengan sifat Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Dalam keadaan apa yang dia makan adalah haram, yang dia pakai haram, yang dia minum itu haram, wa ghudhiya bil haram. Dan dia tumbuh besar dengan yang haram, maka bagaimanakah mungkin dikabulkannya doanya. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dan dia adalah hadis, salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Maka aklul haram, memakan makanannya haram, itu yamna, menghalangi terkabulnya doa. Bahkan dia adalah faktor penghalang terkabulnya doa yang paling penting. Oleh karena itu, fa'alal muslim, maka wajib atas orang muslim untuk berupaya untuk memakan makanan yang thayyib, makanan yang halal. Oleh karena itu, tatkala Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, berdoalah minta kepada Allah agar engkau jadikan aku seorang yang mujabah dakwah, orang yang Allah kabulkan doa-doanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atib mat'am maka tujab da'watuka. Maka makalah makanan yang thayyib, yang halal, maka da'watuka, maka doa-doamu akan dikabulkan. Hadis tentang hal ini, hadis yang dikutip di sini adalah hadis yang dhaif. Ya, meskipun secara kontennya tidak masalah. Kontennya benar berdasarkan hadis sebelumnya. Bahasanya makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram itu sebab terkabulnya doa. Dan realitanya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah orang yang memang mujabah dakwah. Dan seorang yang mujabah dakwah adalah di antara karomatul awliya. Kebetulan memang sahabat yang terkenal doanya mustajab. Sekali berdoa, maka tak lama setelah itu Allah kabulkan doanya. Fal muslim, maka seorang muslim tentu akan menjauhi makan yang haram. Di antara alasan kenapa seorang muslim menjauhi makanan-makanan yang haram atau makanan yang berasal dari hal yang haram, karena memakan makanan jenis semacam itu akan menghalangi terkabulnya doa. Yahulu bainahu wa baina rabbi, menghalangi dia. Yahulu baina itu artinya menghalangi. Yahulu bainahu wa baina rabbi, antara dia dengan Tuhannya. Wa akhtar ma yakunu 'alan nas, dan ini adalah perkara yang paling berbahaya, yang paling menakutkan bagi manusia ketika dia terhalang dari Tuhannya. Karena boleh jadi hubbul mal, cinta dengan harta, rasa cinta kepada harta itu mendorong sebagian manusia untuk mencari harta namun dengan cara-cara yang haram. Di antara cara-cara yang haram adalah al-ghish, adalah penipuan dengan berbagai macam jenisnya, mama di kantor polisi atau yang lainnya. Wa khadi'ah, dan penipuan. Dia tipu kemudian pembeli, ini dia barangnya jelek, kemudian dia kesankan itu barang yang bagus dalam keadaan dia tahu kalau itu jelek. Wal makar, dan makar dan tipu daya dalam jual beli. Wa aklu riba, dan memakan riba, atau dan yang dimaksud dengan memakan di sini adalah menerima, mendapatkan dan memanfaatkan. Ini. Meskipun dia terima riba tersebut dan dia tidak pakai untuk makan, namun dia pakai untuk beli kendaraan atau dia pakai untuk beli rumah. Ini. Maka ini tergolong aklu riba. Bahwa asyatu, dan ini adalah bentuk makan harta yang haram yang sangat jelek, sangat asyatu, sangat berat. Wa aklu riswa, dan memakan riswa, memakan suap. Dan hakikat suap adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang sehingga orang tersebut, orang yang diberi hadiah, hakikat riswa adalah hadiah. Namun hadiah yang haram. Hadiah yang diberikan kepada satu pihak tertentu, dan maksud dari hadiah tersebut agar orang yang diberi hadiah tidak melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan, atau melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan. Sebuah hadiah yang diberikan kepada pihak tertentu, dan maksud dari pemberi hadiah dan yang diinginkan oleh si pemberi hadiah itu agar orang yang diberi hadiah tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Seharusnya orang yang dipenjara tetap dipenjara, non kasih dan tidak membolehkan orang yang dipenjara jalan-jalan. Kemudian dia ngasih hadiah kepada sipir. Dengan itu maka dia tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Dia tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Seharusnya dia tangkap orang yang mau keluar, namun malah dia bukakan pintu. Salah. Sana pergi namun jangan lupa balik. Yang penting kamu tidak kabur. Maka tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Atau melakukan sesuatunya ya, sesuatu yang harusnya tidak dia lakukan. Harusnya dia tidak tanda tangani, menjadi dia tanda tangani. Ada pengajuan proyek, kemudian ada tender. Harusnya ini tidak dia menangkan dan dia tidak tanda tangan, dia tidak ngasih tanda tangan. Namun dia tanda tangani, padahal seharusnya secara profesional dia seharusnya tidak tanda tangan. Maka dia melakukan sesuatu yang harusnya tidak dia lakukan. Hadiah dari kemudian pabrik obat kepada seorang dokter yang harusnya obat ini tidak dia pakai. Obat ini seharusnya tidak dia pakai karena ini kurang bagus. Harusnya dia tidak ambil. Ya, harusnya tidak dia ambil. Kenapa? Karena ada yang lebih bagus. Di sini kurang bagus kualitasnya, kualitas obatnya. Namun karena ya pabriknya yang kurang bagus tadi ngasih hadiah, maka akhirnya yang harusnya tidak dipakai menjadi dipakai. Maka itu rishwah. Wa yasuhtun, dan rishwah itu adalah suhtun dalam bahasa Al-Quran. Akaluna lissuhat, Allah katakan tentang orang-orang Yahudi, akaluna lissuhat. Mereka adalah orang yang sangat semangat untuk memakan suhat. Dan yang dimaksud dengan as-suhat adalah ar-rishwah. Dalam penjelasan banyak ulama tafsir. Maka wahiyahnya kembali ke rishwah, dan rishwah itu suhtun. Dan rishwah itu haramun syadidatu tahrim, haram yang sangat besar keharamannya. Mal'unun man fa'alaha, dan terlaknatlah orang yang melakukannya, orang yang menyerahkan uang suap atau harta suap atau menerima suap. Ila ghair dzalika minal makasib al muharrama, dan yang lainnya dari pekerjaan-pekerjaan, sumber-sumber penghasilan yang haram. Wa kadzalika taghdhi bil khaba'is, demikian ini tadi adalah haram karena cara mendapatkannya yang tidak benar, menipu, ya, makan riba dan seterusnya. Demikian juga termasuk kemudian sumber yang haram atau memakan yang haram, taghdhi memakan bil khaba'is, makanan yang haram karena itu adalah memang benda yang haram. Semacam memakan bangkai atau daging babi, dan yang dimaksud dengan daging babi adalah keseluruhan babi. Ya, termasuk di dalamnya jeroannya dan sebagainya, tulangnya. Ya, disebut laham karena itulah yang paling pokok dicari. Kemudian mengkonsumsi khamar, fatardiyatul jismi, maka memberikan asupan kepada raga, kepada badan, bil muharramat, dengan hal-hal yang haram, itu menghalangi terkabulnya doa. Nas'alullah al-afiyah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin. Kemudian majlis yang ke atau bab yang ke-25 adalah memandang wajah Allah dan penjelasan tentang sebab untuk bisa mendapatkannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Fa'adhamu na'imin, maka nikmat terbesar yang didapatkan oleh penghuni surga adalah melihat wajah Tuhan mereka. Kama thabata, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang statusnya mutawatir. Ditambah ijma' ahlu sunnah wal jama'ah. Maka dalil adanya ru'yatullah itu adalah Al-Quran dan hadisnya adalah hadis mutawatir ditambah ijma'. Dalil Al-Quran kita jumpai di surat Yunus, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik untuknya al-husna, kebaikan yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan karunia di dalam surga. Yang dimaksud dengan husna adalah al-jannah, surga, dan yang dimaksud dengan tambahan karunia dalam surga adalah memandang wajah Allah al-Karim. Dan penafsirannya adalah adalah tafsir nabawi. Dan tafsiran langsung dari Nabi yang menjelaskan kalau husna itu adalah surga dan ziyadah adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tafsirun nabawiyun, adalah tafsir yang langsung berasal dari Nabi. Kemudian dalil yang lain, lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka apa yang mereka inginkan fiha dalam surga, waladaina mazid, dan di sisi kami terdapat tambahan. Jadi maksud dengan al-mazid, tambahan adalah an-nadhar ila wajihillah, adalah memandang wajah Allah. Dan dalil yang ketiga dalam ayat Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah sebagian orang ketika itu ceria bercahaya. Ini maksud dengan nadhirah bahiyah, hasanah. Minan nadhrah, dari kata-kata nadhrah, yang artinya adalah hasanah, sesuatu yang bagus, bahiyah, sesuatu yang menarik, bercahaya, bersinar, karena demikian berseri-seri. Ila rabbihan nadhirah, karena memandang Tuhannya. Artinya memandang Rabbnya bil absar, dengan pandangannya, ayanan dengan mata kepala, sebagai bentuk pemuliaan Allah untuknya. Dalil yang lain dalam firman Allah Ta'ala tentang orang kafir, kalla innahum arabi yawma idzin lamahjubun, sekali-kali tidak senyap mereka orang-orang kafir pada hari itu terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika orang kafir itu terhijab dari memandang Allah, maka mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang beriman itu tidak terhijab. Orang-orang yang beriman itu tidak tertutup, terhalangi untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pertama kali berdalil dengan ayat ini, berdalil dengan mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah Al-Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i yang pertama kali mengatakan jika orang kafir Allah katakan mahjub, terhalang untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menunjukkan kalau orang yang beriman itu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanadhar, maka memandang wajah Allah yang mulia yang ini dialami oleh penduduk surga satu hal yang betul-betul valid keberadaannya, tidak perlu diragukan. Dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang paling lezat. Dan itu adalah balasan untuk mereka karena mereka beriman kepada Allah di dunia bil ghaib, dalam keadaan mereka tidak melihat Allah. Artinya mereka beriman kepada Allah meskipun mereka tidak melihat Allah. Maka Allah muliakan dengan tajallalahum. Allah menampakkan diri kepada mereka di kampung akhirat, di surga, supaya mereka bisa melihat Allah ayanan dengan mata kepala. Fahaulah, maka mereka-mereka orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia meskipun tidak melihat Allah, maka balasan terbesar untuk mereka, mereka akan melihat Allah pada hari kiamat dan mendapatkan kenikmatan karena melihat Allah. Adapun dalil hadis, maka dalam hadis yang sahih yang disepakati atau mutafakun alaih diatkan Abu Hurairah dan Muslim, Nabi katakan sesungguhnya kalian akan memandang Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian memandang rembulan pada malam purnama. Bagaimanakah manusia itu memandang rembulan pada malam purnama? Masing-masing orang berada di tempatnya masing-masing. Tidak perlu harus kumpul di satu titik tertentu. Dan mereka semua bisa melihat purnama. Tidak harus kumpul di satu titik tertentu, cukup di tempatnya masing-masing, dan mereka memandang purnama. Maka demikianlah penduduk surga dalam memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di tempatnya masing-masing, di posisinya masing-masing, tidak perlu harus ngumpul di satu titik, dan mereka di posisi masing-masing tersebut mereka bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Nabi serupakan dalam hadis ini adalah ru'yah dengan ru'yah dan bukan mar'i dengan mar'i. Maka ayat ini bukanlah, Nabi tidaklah bermaksud dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya Allah itu seperti purnama. Nih. Namun melihat Allah itu seperti melihat purnama. Bedakan dua hal ini. Makna hadis ini bukan mengatakan Allah itu seperti purnama. Menyerupakan mar'i dengan mar'i. Sesuatu yang dilihat dengan sesuatu yang dilihat. Namun yang dimaksudkan oleh hadis adalah tasbih ru'yah biru'yah. Tasbih ru'yah biru'yah. Cara melihat Allah Subhanahu wa taala atau melihat Allah itu seperti melihat rembulan. Sama-sama di tempatnya masing-masing dan mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Wa kama tarawna syamsa, sebagaimana kalian bisa melihat bulatan matahari, sahwan ketika cuaca langit itu terang, laisa dunaha sahab, tidak ada mendung yang menghalang kita untuk memandang bulatan matahari. Lihatkan Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa manusia bisa melihat Allah? Hal itu karena Allah Jalla wa'ala memberikan kepada mereka di akhirat, kepada manusia, kekuatan yang dengannya mereka punya kemampuan untuk melihat Allah. Adapun di dunia, maka Allah itu tidak terlihat. Karena manusia tidaklah mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia di dunia ini dhaful ajsam. Jisimnya, raganya itu lemah. Wal madarik, dan kemampuan untuk menangkap, dalam hal ini menangkap apa yang perlu bisa dipandang. Wal hawasi, dan indranya itu kemampuannya lemah. Maka mereka tidak mampu melihat Rabb mereka Azza wa Jal. Demikian juga Allah jadikan manusia di dunia tidak bisa memandang Allah supaya betul-betul sempurna yang namanya al-iman bil-ghaib. Mengimani hal yang gaib. Dan hal yang gaib yang paling mendasar yang diimani oleh orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman dengan hal yang gaib adalah a'la darajatil iman, adalah derajat iman yang paling tinggi. Bahkan iman yang disebut iman adalah manakala hal yang diimani itu masih gaib. Kalau karena yang, jika yang diimani itu tidak gaib, maka semua orang mengimaninya dan mempercayainya. Oleh karena itu tatkala Musa alaihissalam, dan dia adalah kalimullah azza wajal, minta kepada Allah, dan kalimullah artinya orang yang Allah istimewakan dengan Allah ajak bicara secara langsung tanpa lewat malaikat. Asma'ahu, Allah perdengarkan firman-Nya secara langsung tanpa perantaraan malaikat. Dan yang bergelar dengan kalimullah itu dua, Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masing-masing dari Musa dan Nabi kita itu pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengajak bicara Musa secara langsung di Gunung Tursina, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala langsung dari Allah ketika Mi'raj. Maka tidak pakai perantaraan malaikat, bahkan Allah berbicara kepadanya mubasyaratan secara langsung, dan Musa pun mendengar perkataan firman Allah wa khatabahu, dan berbicara kepada Allah. Meskipun demikian derajatnya Musa, derajat yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam tatkala dia berdoa dan mohon kepada Allah, wahai Rabbku, hari ini perlihatkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihatmu. Artinya istaqa Musa sangat menginginkan ila Rabbi untuk melihat Tuhannya. Saat dia mendengarkan firman-Nya. Ketika itu Musa mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia ingin sekalian melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Rabbi dan dia mengatakan, "Rabbi arini angdur ilaik." Maka Allah katakan badannya, "Lantarani engkau tidak bisa melihatku," yaitu di dunia. Yakni di dunia. Maka engkau tidaklah mampu untuk melihatku. Kemudian Allah ingin memperlihatkan kepada Musa ketidakmampuan Musa untuk melihat Allah di dunia ini. Dengan Allah katakan, akan tapi lihatlah gunung itu. Dan gunung tidaklah diragukan, asyatu aqwa. Asyatu lebih kuat dan lebih kuat daripada manusia. Wa aslab dan lebih keras. Meskipun demikian, ternyata gunung itu tidak mampu untuk bertahan tatkala Allah menampakkan diri dan memperlihatkan diri kepada gunung. Falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala Tuhannya itu Allah menampakkan diri kepada gunung, ja'alahu takka, maka gunung tersebut hancur. Artinya Allah jadikan debu tersebut, gunung tersebut yang boleh jadi adalah gunung padas, Allah jadikan sebagai turoban debu yang hancur. Indaqa al-jabalu, hancurlah gunung tersebut dan jadilah dia debu karena demikian agungnya, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khara, dan tersungkurlah Musa sa'iqa, dalam keadaan pingsan. Artinya asabatul ghasya, dia terkena pingsan. Wa ghusya alaih, dia pingsan minal haibah karena kebesaran dan kemuliaan, wa ra'ah dan ketakutan. Maka dia terjatuh ke tanah marsyian alaih, dalam keadaan pingsan. Tatkala sadar dan telah hilang darinya ketakutan, wal ghasya dan pingsan, dan kembali kesehatannya dan penangkapannya, kemampuannya untuk menangkap pesan. Maka Musa mengatakan, "Maksudnya engkau aku bertobat kepadamu dan aku awalul mukminin, adalah orang yang terdepan dalam iman." Maka ayat ini dalil bahasanya Allah Jalla wa'ala tidaklah bisa dilihat oleh siapapun ketika di dunia, meskipun demikian hebat. Meskipun manusia tadi mahma balagh, demikian luar biasa dalam martabatnya dan kemuliaannya, sampai-sampai Musa alaihi salatu wasalam lam yara rabbahu fi dunya, dia tidak bisa melihat Tuhannya di dunia. Demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasalam tatkala mi'raj ke langit, Muhammad tidak melihat Tuhannya dengan dua mata kepalanya menurut pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat mayoritas ulama Ahlussunnah. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbahu, tidaklah melihat Rabb-nya dengan mata kepalanya, namun hanya melihat Allah dengan hatinya. Maka tidak ada satupun yang melihat Allah secara langsung di dunia. Karena memandang wajah Allah itu adalah satu hal yang Allah simpan karomatan sebagai bentuk pemuliaan kepada para kekasihnya di surga pada hari kiamat. Maka mereka itulah orang-orang yang bisa melihat Allah. Dan mata-mata mereka sejuk dan nyaman karena memandang Allah. Dan mereka mendapatkan kenikmatan, kelezatan dengan memandang Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Hadza madalat, inilah pendapat yang didukung oleh banyak dalil yang valid dari Quran dan Sunnah, dan sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin dari generasi terdahulu dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yaitu menetapkan, mengukuhkan adanya melihat Allah subhanahu wa ta'ala di kampung akhirat, yang ini terjadi pada hamba-hamba yang beriman. Maka tidak boleh tidak kita harus mengimaninya dan meyakininya. Demikian juga para ulama menetapkan bahasanya mengimani ru'yatullah, memandang Allah di akhirat, di antara masalah dan usul i'tiqad, usulul iman, hal yang mendasar dalam iman. Oleh karena itu para ulama menyebutkan pembahasan ini di buku-buku akidah dalam mereka supaya seorang muslim itu meyakininya, mempercayainya dan beriman dengannya. Adapun orang yang mengingkari ru'yatul mu'minin, kalau orang beriman itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Allah pada hari kiamat, maka tentu dia adalah yakunu kafiran, orang yang kafir. Ba'da, setelah mengetahui dalilnya, dalil kevalitannya. Karena hakikatnya dia adalah orang yang mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan ijma' kaum muslimin. Nas'alullah al-afiyah wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi. Kemudian majelis yang ke-26, celaan terhadap terkagum-kagum dengan dunia dan sibuk dengan dunia sehingga tidak lagi ngurusi akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hakikat dunia dia adalah negeri yang sementara, mu'akkotah. Dia adalah negeri yang sementara dan bukan tempat domisili yang tetap, istiqrar wa iqamah, dan bukan tempat domisilinya seorang mukmin. Karena orang yang beriman ketika di dunia dia merantau, meninggalkan kampung halamannya yang asli. Karena watanul mukmin adalah al-jannah. Karena kampung halaman orang yang beriman itu adalah surga. Ketika seorang yang beriman itu di dunia, maka dia gharib. Dia merantau di dunia ini. Perantauan, jangan lupa dengan kampung halamannya. Dan inilah makna yang benar untuk hubul waton minal iman. Cinta kampung halaman itu bagian dari iman. Makna yang benar untuk ungkapan ini, ungkapan ini, makna yang benar adalah hubul jannah. Hubul jannah minal iman. Cinta dan rindu untuk kembali ke surga, itu adalah bagian dari iman. Semangat dan rindu dan semangat dan usaha ingin kembali ke kampung halaman, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bagian dari iman. Wa innama hiya mahattah, dunia itu terminal. Dunia itu terminal. Yang di terminal itu bukan tempat tujuan. Jangan kelamaan di terminal. Dan orang pun tidak suka di terminal. Lama-lama di terminal. Kalau bisa di terminal itu cuma lewat, masuk pintu kemudian langsung keluar. Sehingga pilih mobil patas atau dan tidak suka mobil ekonomi. Nah, yang terlalu lama di terminal. Fa in istamaha al insan, jika seorang itu memanfaatkan dunia dan menyibukkan dunia dengan taat, maka jadilah dia kampung ladang menuju akhirat. Adapun orang yang keinginan-keinginannya terhadap dunia itu menyibukkannya, kenikmatan dunia menyibukkannya, maka dia adalah orang yang merusak dan merugikan dunia dan akhiratnya. Karena dunia itu tidaklah langgeng untuknya, dan akhirat yang lam yuqaddim laha syai'a, sedangkan akhirat dia tidaklah berbuat apapun, menyiapkan bekal apapun untuk akhirat syai'an sedikitpun. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan khasir dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat, adalah kerugian yang nyata. Maka orang yang pertama, orang yang menyibukkan dunianya, orang yang mengisi dunianya dan dunia tidak mengisi hatinya dan tidak menyibukkannya, namun dialah yang menyibukkan dunia dalam hal-hal yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Dia beruntung di dunia karena dia sibuk dan dia sibukkan dunianya, dia isi dunianya dengan kebaikan. Dan dia beruntung di akhirat karena dia telah qaddama laha, telah dia siapkan bekal laha untuk akhirat, dia siapkan amal saleh. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala dalam banyak ayat mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka kehidupan dunia itu janganlah mengecohmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk tertipu dan terkecoh dengan kehidupan dunia. Wadzalika, hal tersebut karena orang yang tertipu dengan dunia, yang khati, tertipu dengan dunia, terkecoh dengan dunia, maka akan sia-sialah waktunya. Akan berlalulah umurnya, wa lahwun wa la'bun. Dan isi dunia itu adalah lahwun dan la'bun. Nabi Allah sampaikan di satu ayat, bahasanya isi dunia itu adalah lahwun dan la'bun. Apa beda lahwun dengan la'bun? Sama-sama permainan, namun lahwun itu adalah permainan yang menyita pikiran, dan la'bun adalah yang mencapekkan badan. Wa ghaflatun wa iradun, dan kelalaian dan berpaling. Waqad dan boleh jadi la yakunu filahwin, dia tidak dalam permainan dan kelalaian, bahkan dia sial dan celaka di malam dan di siang harinya, li dunia faqad, hanya semata untuk dunia. Bijam ilmal, dengan mengumpulkan harta, wa taqdisi tharawat, mengumpulkan kekayaan, wasina'at, dan berbagai macam keterampilan yang menghasilkan, sebagaimana kondisi banyak orang kafir pada zaman ini. Dan mereka sibuk dengan berbagai macam industri, wal ikhtira'at, dan penemuan-penemuan baru. Thumma ma'adha, kemudian apa setelah itu? Apa hasilnya? Annaha li ghairihim, itu untuk orang lain. Yang mendapatkan manfaat, dapat ganjaran dari penemuan tersebut adalah orang lain. Sedangkan dia tidak dapat apa-apa, tidak ada ganjarannya di akhirat. Bercapek-capek dengan penelitian dan dia kemudian menemukan penemuan, penemuan namun tidak ada ganjarannya di akhirat. Yang dapat pahala orang lain, orang Islam yang memanfaatkannya untuk kebaikan. Maka mereka capekkan diri mereka sendiri, mereka rusakkan indera mereka untuk itu, untuk mendapatkan penemuan tadi, mata sampai buta karenanya, sampai rusak karenanya. Fi syai'in la yabqa lahu, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak langgeng dan awet untuk mereka. Wa huwa la yabquna lahu, dan itu tidaklah langgeng untuknya. Walaysa makna hadha, dan bukanlah makna penjelasan di atas, orang itu tidak boleh memanfaatkan, mengambil faedah dari manfaat duniawi dan berbagai macam industri. Tidaklah bahkan manfaatkan, namun gunakan untuk taat kepada Allah. Maka Allah Jalla wa'ala menjadikan dunia dan isinya untuk dimanfaatkan orang-orang yang beriman. Sebagai fasilitas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, siapakah orang yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki dan makanan yang thayyib? Kul hiya, itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan murni untuk mereka pada hari kiamat. Dan surat Al-A'raf ayat yang ke-32 ini bicara tentang hukum dasar dari berbagai macam keringanan, berbagai macam kenikmatan duniawi. Hukum dasarnya adalah halal. Oleh karena itu tidak benar orang yang, sebagian orang yang berdalil dengan Al-A'raf 32 untuk mengatakan laki-laki boleh pakai emas dengan alasan kul man harma zinatallah. Ya, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah? Perhiasan yang Allah ciptakan, emas termasuk perhiasan. Maka Allah celak orang yang mengharumkan emas, katanya. Ya, kita katakan ini adalah hukum dasarnya. Ini hukum dasarnya. Hukum dasarnya adalah halal. Ya, namun ketika kita, karena kita tidak hanya beriman dengan Al-Quran, namun juga beriman dengan hadis, kita katakan hukum dasar ini boleh jadi kemudian mengalami pengecualian-pengecualian. Ada hal-hal yang terkecualikan, keluar dari hukum dasarnya. Wasakhara lakum, dan Allah tundukkan untuk kalian semua yang di langit dan semua yang di bumi. Demikian juga Allah katakan, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi itu Allah ciptakan untuk kalian, supaya kalian manfaatkan. Ya, minimal ada 3 ayat ini yang di surat Al-A'raf, kemudian Al-Jathiyah, kemudian di surat Al-Baqarah, yang menunjukkan bahasa hukum dasar dari berbagai macam kenikmatan di dunia itu adalah halal. Akan tetapi laisa makna, bukanlah makna pesan ayat-ayat di atas, Anda sibuk dengan perhiasan dunia dan lupa dengan akhirat. Namun maknanya adalah tastaghil biha, sibukkanlah atau manfaatkanlah manfaat-manfaat duniawi tadi, nawian dengan niat menggunakannya untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Maka orang yang menggunakan dunia dan menyibukkan dunia dengan untuk memperbaiki agamanya dan dunianya, dialah orang yang beruntung. Namun, orang yang dunia itu menyibukkannya, dan jadilah dunia itu porsi pikirannya, obsesi hidupnya. Maka orang ini adalah sebagaimana yang Allah katakan, wa farihu bil hayati dunya. Ya, dan mereka demikian gembira secara berlebihan terhadap kehidupan dunia, padahal tidaklah kehidupan dunia jika dibandingkan akhirat, illa mata, kecuali sekedar kesenangan. Maka inilah perbedaan antara orang yang memanfaatkan dunia, yang mereka adalah orang yang beruntung dengan orang yang merugi. Maka perlu satu hal yang wajib digarisbawahi, dunia tidaklah tercela karena dunianya. Namun yang tercela adalah tindakan manusia ketika di dunia. Maka sasaran celaan dan pujian adalah tindakan manusia. Ataupun dunianya, adapun dunia dalam pengertian bumi dan isinya, maka dunia adalah materi yang Allah tundukkan. Materi yang Allah tundukkan. Manusia bisa memanfaatkannya dalam kebaikan dan bisa memanfaatkannya dalam kejelekan. Senjata misalnya, maka senjata dimanfaatkan oleh seorang mukmin untuk berjihad di jalan Allah, memuliakan kalimat Allah, menghancurkan musuh di muka bumi. Namun senjata digunakan oleh orang kafir untuk tasallut, untuk menindas manusia, untuk uduan, bertindak melampaui batas dan mendzalimi dan bari zalim kepada orang lain, untuk menjajah orang lain. Padahal senjatanya sama. Akan tapi jadi tolak ukur adalah bentuk pemanfaatan. Demikian juga perkara dunia yang lainnya. Maka yang dicela dan yang dipuji adalah tindakan manusia. Wal jannah dan surga itu dibangun dengan bacaan zikir yang kita ucapkan dengan tasbih, tahlil dan takbir. Ditanami pohon-pohonnya dengan zikir. Fakta maka realita ini menunjukkan bahasanya dunia ini adalah ladang untuk menuju akhirat. Nanti panennya di akhirat. Sebagaimana kata para ulama, adunya mazru'atun lil akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Sebagian ulama mengatakan adunya matiyatun lil akhirah. Dunia adalah kendaraan menuju akhirat. Dua kalimat ini adalah perkataan yang benar. Maka dunia itu adalah ladang, nanti kita akan memetik hasilnya di akhirat. Dan dia adalah kendaraan. Namun karena dia adalah ladang, maka ada manusia yang menanami malah pohon berduri. Yang dia tanam di ladang tersebut adalah tumbuhan-tumbuhan yang berbahaya. Handalah tumbuhan yang pahit. Namun ada manusia yang menanami ladang dunia tadi dengan tanaman yang baik dan tumbuhan-tumbuhan yang baik, yang bermanfaat untuknya dan bermanfaat untuk orang lain. Maka ada seorang yang menanam pohon kurma, yang Allah letakkan pada kurma itu terdapat asupan untuk jasmani, kemudian dakut, ada bisa jadikan makanan pokok yang baik, bermanfaat untuk dia dan untuk orang lain. Namun ada juga yang menanam ganja, yazra' al-mukhattirat, ada yang ladangnya dia tanami ganja, yang itu tudamiru, menghancurkan dirinya dan menghancurkan alam, menghancurkan dunia. Falfarku, makanya jadi titik pembeda adalah tindakan manusia dan pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia. Fal muslim wafaq, maka muslim yang baik yang memanfaatkan dunianya untuk akhirat, dan muslim yang celaka yang memanfaatkan tastaghiluhu dunyahu, itu tastaghiluhu, yang dunia itu menyibukkan dirinya dan jadilah dia pelayan dunia, yang nanti ujung akhirnya boleh jadi dunia itu akan pergi dan meninggalkannya, dan jika tidak maka manusianya yang pergi meninggalkan dunia. Itulah dua kemungkinan untuk dunia yang bersusah payah dikumpulkan. Boleh jadi dunia tersebut pergi meninggalkan manusia pemiliknya. Kenapa? Dibawa kabur maling, rampok, atau kemudian kebakaran, terbakar, rusak. Maka dunia yang pergi meninggalkan manusia. Kalau enggak, manusianya yang pergi meninggalkan meninggalkan dunianya, bersusah payah dia mengumpulkan rumah, tanah dan seterusnya, habis beli mati. Itulah keadaan dunia, dua pilihan, tidak ada yang lain. Kalau tidak dunia yang meninggalkan pemiliknya, pemiliknya yang meninggalkan dunia. Wa imma dan berjadi manusia yang pergi dan meninggalkan dunia dan yang dia dapatkan adalah duri, yang dia dapatkan adalah durinya di akhirat, sedangkan samarah buahnya itu untuk ahli warisnya. Nah, ahli warisnya yang dapat enaknya, dia menghadap Allah dapat hisabnya. Nah, kalau halal itu dapat hisabnya, kalau haram dapat azabnya. Maka wajib atas seorang muslim yang berakal, al-basir yang berilmu untuk memikirkan perkara dunianya. Dan janganlah dia seperti binatang yang tidak mengerti apa yang diinginkan dengannya. Bahkan boleh jadi binatang lebih bagus keadaannya daripada manusia. Li'anal bayi makana binatang layah sulumin hadororun ala ahadin. Dia tidaklah memberikan bahaya kepada manusia kecuali manusia itu mengganggu binatang dan menyempitkan dan menyusahkan si binatang. Demikian juga binatang itu tidak menanggung hisab, tidak ada untungnya surga dan neraka. Dia dicipta cuma untuk dunia ini. Dan binatang adalah bagian dari maslahat duniawi. Maslahatnya seorang itu bisa menungganginya, yahmil alaiha, dia kemudian dia jadikan sebagai pembawa barang-barang. Dia bebani binatang tersebut dengan berbagai macam barang. Dia makan dagingnya, dia minum susunya, dia pakai walnya dan kulitnya. Maka binatang tercipta itu untuk fasilitas manusia. Dan binatang itu tidaklah mukallaf, terkena beban syariat. Fal insan, maka manusia itulah yang khuliqat lahu hadhil asya. Berbagai barang ini tercipta untuk kepentingan manusia. Maka menjadi kewajiban manusia untuk melakukan tindakan yang baik dan pemanfaatan yang baik. Sehingga benda-benda tersebut manfaat untuknya fil hadir, untuk masa saat ini ketika di dunia, wal mustaqbal dan masa depan, yaitu akhirat. Waffaqallal jami' lima yuhibbu wa yardha. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya untuk melakukan, seluruh kita semua, untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhutana alhamdulillahi rabbil alamin.